Hari ini, esok atau lusa, kita tak mengerti apa yang akan terjadi di negeri sendiri. Darah, nyawa melayang, sudah banyak jatuh korban. Hentikanlah bentrokan sesama saudara sendiri. Sudah lama aku menunggu pertemuan seperti ini. Ikatan batin yang telah terpatri tak bisa aku ingkari. Melihat dunia dari tikungan, melihat dunia dari persimpangan. Banyak melihat persoalan yang melahirkan kesadaran. Satukan jiwa, satukan rasa, damai di hati kita bersaudara. Satukan jiwa, satukan rasa, damai di hati kita bersaudara. Damai, damai saudaraku, jabat erat penuh kasih sayang. Untuk apa terus bertengkar? Pertemuan ini adalah kabar. Damai, damai saudaraku, jabat erat penuh kasih sayang. Untuk apa terus bertengkar? Pertemuan ini adalah kabar. Melihat dunia dari tikungan, melihat dunia dari persimpangan. Banyak melihat persoalan yang melahirkan kesadaran. Satukan jiwa, satukan rasa, damai di hati kita bersaudara. Satukan jiwa, satukan rasa, damai di hati kita bersaudara. Jabat erat penuh kasih sayang. Untuk apa terus bertengkar? Pertemuan ini adalah